Akad sholat yang dimulai dengan niat serta takbir yang kita ucapkan, akad sholat pun dapat batal apabila kita mengalami hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dapat membatalkan wudhu, dan batalnya wudhu dapat membatalkan sholat. Intinya ikhwan fillah barakallahu fikum, akad itu bisa batal, seperti akad nikah, begitu pula akad sholat. Tidak terkecuali akad Islam juga dapat batal. Jangan dikata seorang yang muslim tidak akan bisa keluar dari akad keislamannya. Islam adalah sebuah akad yang dapat hilang, akan dapat terputus akad tersebut apabila seorang muslim melakukan perkara-perkara yang dikategorikan sebagai pembatal keislaman. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslimi min ajli an yatajannabaha wa yahdharu minha. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, salah seorang ulama besar di kerajaan Saudi Arabia, menjelaskan terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Dan tatkala seorang muslim mengenali apa itu pembatal-pembatal yang dapat membatalkan keislamannya, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pengetahuan seorang muslim terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Kenapa hal ini penting? Min ajli an yatajannabaha wa yahdharu minha, agar seorang muslim dapat menjauhinya dan berhati-hati darinya. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al khair yaqa fihi. Kata salah seorang syair Arab, ya, araftu syarra la li syarri, saya tahu kejelekan itu bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, walakin li tawaqqihi, akan tetapi untuk menghindari kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi, dan barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, niscaya dia akan terjatuh ke dalam kejelekan. Nah, sehingga pembatal-pembatal keislaman ini adalah perkara yang jelek. Namun kenapa kita pelajari? Kita pelajari agar kita dapat menghindari kejelekan-kejelekan tersebut sejauh mungkin dan waspada darinya, serta mengingatkan keluarga kita serta masyarakat kita dari kejelekan ini agar mereka tidak mendekatinya, apalagi sampai terjatuh kepadanya. Waliyadu billah. Li'anal muslimah idza lam ya'rifha fa in sya'an yaqa fi syai'in minha. Karena seorang muslim apabila dia tidak mengetahui apa saja perkara-perkara yang dapat membatalkan akad keislamannya, dikhawatirkan dia dapat terjatuh ke dalam pembatal tadi, sehingga akad keislamannya pun batal dan pahala yang sudah dia tabung sekian lamanya hangus. Wahia minal khuturati wal ahamiyati bimakan, terkait dengan pembahasan pembatal-pembatal keislaman, di samping itu adalah perkara yang berbahaya, ternyata itu juga memiliki sisi pentingnya, yaitu tatkala kita meninjau pembatal keislaman tadi berbahaya, namun penting untuk kita ketahui sekali lagi agar kita menjauhinya, dan kita mengajak keluarga kita serta masyarakat kita untuk menjauhinya. Tatkala seorang sudah mengakadkan keislaman, kemudian dia membatalkan akad Islamnya tadi dengan pembatal-pembatal keislaman, maka muslim tadi berpindah dari agama Islam ke kekufuran, kepada kekufuran. Dan seorang muslim yang meninggalkan agamanya itu disebut dengan orang murtad, disebut dengan seorang yang murtad. Murtad ikhwani fiddin barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kaum muslimin agar mereka menjauhi kemurtadan, agar mereka tidak menjadi murtad setelah mereka mengakadkan keislaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ. Janganlah kalian murtad ke belakang. Maksudnya, setelah kalian maju dengan Islam, kalian murtad ke agama yang lain. Kalian murtad ke agama yang lain. Fatan qalibu khasirin. Sehingga kalian pun menjadi orang-orang yang merugi. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslimin. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka nikmat Islam, dijaga. Jangan sampai akad mereka terbatalkan karena perbuatan dan tindakan-tindakan mereka yang termasuk pembatal-pembatal keislaman, sehingga akibatnya mereka akan khosirin, mereka akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Merugi di akhirat sudah tidak usah lagi ditanyakan. Seorang yang murtad pasti akan merugi di akhirat, dan kerugian di akhirat telah dengan dimasukkan ke dalam an-nar, dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Dan kerugian di dunia pun akan didapatkan bagi seorang yang murtad. Jangan teriming-imingi dengan iming-imingnya para misionaris yang mendatangi sekelompok kaum muslimin yang tertimpa kemiskinan, tertimpa kefakiran. Kemudian misionaris datang menjanjikan kepada mereka ya materi-materi duniawi, diberikan materi-materi duniawi yang itu menjadi ya pelunak hati mereka agar mereka bisa masuk ke agama para misionaris tadi. Dan ini banyak terjadi. Jangan dikatakan tatkala kaum muslimin tadi mentaati apa yang dibawakan oleh misionaris, kaum muslimin murtad. Jangan dikira mereka akan semakin mulia. Jangan dikira mereka akan semakin kaya. Mereka akan menjadi orang-orang yang rendah. Mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan lagi kefakiran kepada mereka. Walayahudzubillah. Sehingga kerugian di dunia dan kerugian di akhirat bagi orang-orang yang murtad itu merupakan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang murtad dari agama Islam. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad dari salah seorang kalian dari agama Islam kemudian dia mati, barang siapa di antara kalian yang murtad kemudian mati wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka niscaya akan gugur amalan-amalannya, fid dunya wal akhirah, amalan-amalan mereka di dunia dan amalan mereka pun akan gugur di akhirat nanti. Waulaika ashabun nar, dan mereka adalah para penghuni neraka. Orang-orang yang murtad, yang meninggalkan Islam, menjauh dari Islam ke agama yang lain, orang-orang yang murtad, mereka akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka dalam keadaan kekal abadi. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang coba-coba meninggalkan agama Islam ke agama yang lain, coba-coba untuk murtad dari agama Islam ke agama yang lain, dikhawatirkan sebelum dia kembali ke dalam Islam dia meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala akan gugurkan seluruh amalannya, amalan yang sudah dia kandung sejak dia balik sampai dia masuk ke agama yang lain tadi, semua pahalanya, mulai dari pahala sholatnya, pahala syahadatnya, pahala zakatnya, puasanya, semuanya gugur. Pahala berbakti kepada kedua orang tuanya gugur. Tidak kenapa? Mereka termasuk dari penghuni neraka waliyadzu billah. Kekal abadi. Orang yang murtad kekal dalam neraka selama-lamanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala al-mu'minin a'izzatin ala al-kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan suatu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, yang mana kaum tadi adalah adillatin alal mu'minin, memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, a'izzatin alal kafirin, memiliki kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan bahwasanya apabila ada sekelompok kaum muslimin yang murtad, itu sama sekali tidak merugikan Allah. Seandainya penduduk sebuah desa yang tertimpa sebuah kemiskinan sehingga mereka pun didatangi oleh misionaris, kemudian mereka bersama-sama masuk ke agama Nasara, hal itu tidaklah merugikan Islam dan ya, apalagi itu merugikan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Justru seandainya ada sekelompok kaum muslimin yang coba-coba murtad dari agamanya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantikan mereka dengan suatu kaum yang memiliki kewibawaan di hadapan orang-orang kufar. Dan ayat ini barakallahu fikum turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq tatkala Rasulullah SAW wafat, di sana muncul ya orang-orang yang tadinya muslim, mereka enggan membayar zakat. Mereka enggan membayar zakat, menolak dari mengeluarkan zakat, padahal mereka termasuk ahli zakat. Tidak mau mengeluarkan zakat dengan alasan zakat itu hanya dibayarkan tatkala Rasulullah SAW masih hidup saja. Dan ini sebuah kekafiran, termasuk salah satu pembatal keislaman, enggan untuk membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat. Ini sebuah kemurtadan, ini sebuah kekafiran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun bermusyawarah dengan sebagian para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, meminta isyarat dari mereka, meminta pendapat dari mereka bagaimana gerakan apabila beliau radhiyallahu ta'ala anhu ingin memerangi orang-orang murtad. Ya, ingin memerangi orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Maka para sahabat pun mengisyaratkan dengan persetujuan, sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun setelah bermusyawarah beliau membawa pasukannya untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk melakukan zakat, yang mana mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang murtad. Dan mereka pun Allah subhanahu wa ta'ala hinakan. Orang-orang yang murtad tadi Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan orang-orang yang memiliki kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman dan memiliki kewibawaan di hadapan orang-orang kufar. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum, itu beberapa dalil dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita sekalian akan larangan dari perbuatan murtad serta ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan ia berikan kepada orang-orang yang murtad dari agama Islam. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdathalat. Al-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi. Wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara di bawah ini. Al-ghaibu zani, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Darahnya halal ditumpahkan oleh penguasa dengan cara merajamnya. Seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka penguasa diberikan wewenang untuk mengadakan hukum rajam kepadanya, laki-laki dan perempuannya, apabila keduanya telah menikah, dengan mengubur badannya, kemudian menyisakan kepalanya, kemudian menyeru seluruh kaum muslimin atau sebagiannya untuk berkumpul menyaksikan prosesi hukum rajam tadi, dilemparin batu kepalanya sampai mati. Itu adalah hukum rajam dan itu adalah tugas penguasa, bukan tugas rakyat. Yang memiliki wewenang untuk menghukum rajam orang yang sudah menikah kemudian berzina adalah penguasa. Intinya darahnya halal untuk ditumpahkan. Wan nafsu bin nafsi. Dan perkara yang kedua yang menghalalkan darah seorang muslim adalah an-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa. Maksudnya, tatkala seorang membunuh saudaranya yang lain, tatkala seorang membunuh muslim, maka seorang penguasa juga diberikan wewenang untuk menghukum si pembunuh tadi dengan hukum qisas, atau biasa dikenal di Indonesia dengan hukum pancung, ya, dipancung kepalanya sampai mati, ya, mati. Kalau sudah dipancung mati. Dan itu sekali lagi tugas penguasa, bukan tugas masyarakat. Masyarakat sama sekali tidak diberikan wewenang untuk mempraktekkan hukum rajam dan hukum pancung. Sehingga apabila penguasa di negeri kita tidak menjalankan hukum ini, maka bukan menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk menjalankannya sendiri. Kemudian yang ketiga yang dapat menghalalkan darah seorang muslim adalah at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah, seorang yang meninggalkan agamanya, seorang yang memisahkan diri dari persatuan Islam. Maksudnya apa? Seorang yang murtad. Seorang yang murtad, kata para ulama, apabila ada seorang muslim yang murtad, maka seorang penguasa diberikan wewenang untuk memanggilnya, kemudian meminta agar orang tadi bertaubat. Apabila bertaubat, maka tidak dibunuh. Namun apabila dia enggan untuk bertaubat, maka pemerintah, penguasa diberikan wewenang untuk menghukum mati orang ini, orang yang murtad. Nah. Intinya barakallahu fikum, Rasulullah SAW di sini bersabda bahwasanya darah seorang muslim itu tidak boleh untuk ditumpahkan dengan cara apapun kecuali tiga jenis manusia ini. Seorang yang sudah menikah tapi berzina, seorang yang membunuh saudaranya muslim, begitu pula seorang yang murtad. Dan yang dihukumi kafir hanya yang murtad saja. Adapun seorang yang sudah menikah namun berzina tidak dihukumi sebagai kafir. Dia hanyalah pelaku dosa besar saja. Begitu pula seorang pembunuh. Seorang pembunuh juga tidak dihukumi sebagai kafir selama dia tidak menganggap perbuatannya adalah halal. dia tetap dihukumi sebagai muslim, namun sebagai bentuk hukumannya nyawanya dihilangkan, seperti itu. Yang murtad, yang kafir, hanya orang yang murtad tadi yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Abu Dawud, begitu tegas Rasulullah SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Sekali lagi, ini juga tugas penguasa, bukan tugas rakyat. Sehingga jangan semena-mena kita lihat, wah si fulan murtad dari Islam, kita datangi, kita pancung dia. Bukan seperti itu. Sekali lagi, ini adalah tugas penguasa. Apabila penguasa kita tidak melakukannya, maka tugas kita hanyalah menasihati mereka. Menasihati penguasa dengan cara yang syar'i, menyampaikan dalil-dalilnya seperti inilah hukum Islam yang ada. Apabila diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, jangan kowar-kowar. Ya, jika tidak diterima nasihat Anda pada penguasa, jangan celah mereka, jangan menghardik mereka, apalagi sampai menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka di muka umum. Tugas masyarakat hanya mentaati pemerintahnya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Ikhwan fil din barakallahu fikum. Itu sebagaimana tadi kita sebutkan, apabila ada seorang yang murtad, satu orang, maka dia dipanggil oleh penguasa, kemudian dimintai taubatnya. Apabila dia enggan untuk bertaubat, maka penguasa diberikan wewenang untuk membunuhnya. Namun, kata Syekh Shalih Fauzan, faida kana al-murtaduna jama'atan lahu syaukatun fa innahum yuqatalun kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtadin hatta akhdha'ahum lil-Islam. Namun apabila yang murtad ini adalah sekelompok orang, bukan cuma satu orang saja, maka tidak perlu untuk memanggili mereka satu-satu. Yang harus kita lakukan adalah, atau yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah, mendatangi mereka kemudian langsung memerangi mereka. Ini apabila yang murtad adalah sekelompok orang, bukan cuma satu orang saja, yang memiliki syaukah, yang memiliki kekuatan seperti Abu Bakar As-Siddiq tatkala memerangi orang-orang yang murtad, yang enggan untuk membayar zakat, itu langsung diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak perlu dipanggil satu persatu untuk dimintai taubatnya, seperti itu. Ikhwan fil din barakallahu fikum. Intinya, kemurtadan yang sangat berbahaya. Kemurtadan adalah perkara yang dapat menghalalkan darah seorang muslim. Terlebih lagi, kemurtadan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka di akhirat nanti. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, seorang yang murtad bukan seperti seorang kafir yang asli. Oleh karenanya hukumnya dibedakan. Tidak semua orang kafir yang hidup di negara muslim yang mengamalkan hukum-hukum Islam langsung dibunuh. Apabila seorang kafir tinggal di negara Islam, maka dia tidak kita panggil kemudian dimintai taubat, kemudian jika tidak mau kita bunuh. Bukan seperti itu. Ini kalau seorang kafir asli Nasrani, ya, dia belum pernah masuk Islam, Nasrani, maka dia boleh tinggal di negara muslim, namun dibebani dengan jizyah, dibebani dengan pembayaran jizyah, membayar jizyah, bayaran bulanan, ya, yang diserahkan langsung oleh tangan si kafir tadi kepada pemerintah muslim. Ya, ini apabila di negara Islam. Hukumnya dibedakan dengan orang yang murtad. Kalau orang murtad, taubat. Kalau enggak mau taubat, bunuh. Kalau kafir enggak. Kenapa? Kenapa dibedakan? Li'anna al-murtada 'arafa al-haq. Karena seorang yang murtad, dia itu mengetahui kebenaran. Dia sudah sering mendengar kebenaran. wa dakhala fi dinillah bi ikhtiyarihi wa qawlihi, dan dia masuk ke dalam agama Allah dengan kemauannya. Sebelum dia murtad, dia muslim itu dengan kemauannya, apalagi orang tuanya muslim juga. Wa tarafa anna al-islam huwa al-haq, dia pun mengakui bahwa Islam itulah perkara yang benar. Ini seorang muslim kemudian dia murtad, kecil sekali kemungkinan dia murtad itu karena mengakui agama yang dia berpindah kepadanya adalah benar. Ini kemungkinannya kecil. Seorang yang murtad, kalau kita teliti lagi, dia pindah ke agama yang lain bukan karena dia menganggap Islam adalah agama yang salah, bukan. Walaupun ada, cuma sedikit. Kebanyakan mereka murtad itu karena materi, diiming-imingi harta. Ya, murtad karena ingin menikah dengan seorang yang beda agama. Ini alasan-alasannya. Ini alasan-alasannya. Sehingga sedikit sekali orang yang murtad dalam keadaan dia itu mengingkari Islam adalah agama yang benar. Secara fitrah seorang muslim itu sudah diberikan fitrah yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar. Faidar tadad au faidar tadad fa hada talahubun minhu biddin. Maka tatkala seorang muslim yang sudah mengetahui kebenaran kemudian masuk ke dalam agama Islam dengan kemauannya, dia mengakui Islam adalah agama yang benar, tatkala dia murtad meninggalkan agamanya, fahadha tala'ubun min ubidin, maka ini adalah salah satu bentuk dia melecehkan agama ini. Li'annahu arafa al-haqqa wa dakhala fihi, karena dia sudah tahu mana yang benar, yani dia sudah tahu Islam itu benar, kemudian dia masuk dalam agama Islam, agama yang dia pegangi sebelumnya. Sehingga tatkala dia murtad, dia mencoba keluar dari keislaman, ya, dia masuk ke agama yang lain, fa innahu yuqtal himayatan lil aqidah, maka dia dibunuh sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah ini, menjaga akidah ini supaya tidak menjadi bahan permainan, supaya tidak menjadi bahan permainan. Akidah ini adalah perkara yang betul-betul diketahui kebenarannya oleh setiap muslim. Nah, apabila fitrahnya masih bagus. Fala yutraku dinu al-ubatan liman yaslim thumma yartad. Maka Islam ini tidak dibiarkan untuk menjadi permainan. Siapa yang mau muslim, kemudian murtad, muslim lagi, murtad lagi, ya seperti itu. Jangan muslim, kemudian murtad. Enggak dibunuh. Ya, dia taubat, muslim lagi, murtad lagi. Kalau murtad kedua kalinya tanpa diminta taubat, kata para ulama, langsung dibunuh. Kenapa? Karena dia menjadikan agama ini, akidah ini sebagai permainan. Saya nanya sendiri, kalau dipanggil taubat muslim lagi, murtad, panggil taubat muslim lagi, kafir lagi. Ini orang yang mempermainkan kebenaran. Hukumannya langsung dibunuh. Oleh karenanya, ikhwan fillah barakallahu fikum, hal ini perlu kita perhatikan, bahaya kemurtadan, bahaya pembatal-pembatal keislaman apabila itu terjadi pada diri kita, waliyadu billah. Kemudian al-murtad huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi, seorang yang murtad adalah seorang yang kafir setelah keislamannya. Imma li'tiqadin biqalbihi, bisa jadi kemurtadan itu terjadi dengan keyakinan dalam hati. Ada pembatal keislaman yang bentuknya adalah keyakinan, seperti seorang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, atau seorang yang mengingkari kewajiban, seperti seorang yang mengingkari kewajiban sholat. Ini kekufuran. Sholat itu sudah jelas-jelas wajib, rukun Islam. Dalam hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril, riwayat Bukhari Muslim, jelas bahwasanya sholat adalah sebuah kewajiban rukun Islam. Rasulullah SAW tegas dalam hal ini. Sehingga siapa saja yang mengingkari wajibnya sholat bagi setiap muslim, walaupun dia melakukannya, maka dia sudah murtad. Karena keyakinannya tadi, mengingkari wajibnya sholat bagi seorang muslim. Dan ini sangat disayangkan terjadi pada sebagian orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu. Yaitu apa? Mengkotak-kotakkan manusia. Ada golongan wajib sholat, ada golongan tidak wajib sholat. Ada golongan syariat, ada golongan ma'rifat. Yang golongan syariat ini yang masih kerici-kerici, ini masih kecil-kecil, ya, masih wajib sholat ini, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus rajin sholatnya. Nanti kalau sudah masuk ke tingkatan ma'rifat, ya, sudah tidak diwajibkan sholat lagi, karena dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah melakukan ritual ini, ritual ini, ritual ini, dia sudah ma'rifat, maka boleh dia meninggalkan sholat, boleh dia melakukan keharaman-keharaman. Nah, keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan kufur. Hati-hati. Islam sama sekali tidak membedakan, tidak mengkotak-kotakkan manusia. Ada yang wajib sholat, ada yang gak wajib sholat, gak ada seperti ini. Siapapun yang mengingkari kewajiban sholat bagi setiap muslim, maka padanya ada salah satu perkara yang dikhawatirkan dapat membatalkan keislamannya. Perlu di sini kita garis bawahi, tatkala kita mengatakan pembatal keislaman, kita mengatakannya itu adalah sebuah kekufuran secara umum. Kekufuran secara umum. Namun untuk menunjuk hidung si fulan adalah kafir karena sudah melakukan ini, maka itu perlu pembahasan lagi. Tidak semena-mena kita bisa memvonis si fulan kafir karena melakukan pembatal Islam. Tidak. Pembatal Islam ini perkara yang mengeluarkan seorang dari keislaman secara umum. Namun untuk mendudukkannya pada person tertentu, ini perlu pembahasan. Jadi jangan gegabah. Dan kalau kita tahu wah mengingkari sholat itu adalah perkara yang termasuk kekufuran, Pak Kiai fulan atau orang fulan, si fulan itu dia memiliki keyakinan seperti itu juga. Dia menganggap kiainya belum wajib atau tidak wajib sholat. Maka dia orang tadi kafir itu. Dia ada keyakinan kafir ya, tapi seperti itu. Walaupun dia ada keyakinan kafir, namun di sana perlu pembahasan. Sudahkah dia mengetahui bahwasanya perkara yang dia yakini adalah salah? Sudahkah dia dinasehati? Sudahkah atau apakah ada perkara-perkara yang menghalangi dari kekufuran? Sekali lagi ini perlu kita garis bawahi bahwasanya tatkala kita menyebutkan pembatal keislaman itu adalah pembatal keislaman secara umum. Namun untuk mendudukkannya kepada person tertentu itu membutuhkan pembahasan. Itu butuh pembahasan, tidak langsung semena-mena kita bisa letakkan pada setiap orang yang memiliki keyakinan tadi. Baik, kembali pada tema. Kemurtadan itu bisa terjadi karena keyakinan. Au syakkin yahsulu lahu fi umuriddin. Bisa jadi juga terjadi dengan keraguan dalam perkara agama. Keraguan-raguan terkait dengan perkara yang sudah jelas. Ini juga merupakan kekufuran. Itu contohnya seorang yang ragu apakah surga dan neraka itu ada. Seorang yang ragu apakah azab kubur itu ada. Seorang yang ragu apakah Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Seorang yang ragu terkait dengan perkara-perkara yang sudah jelas dalam agama ini. Tatkala seorang meragukannya dalam keadaan dia sudah mengetahui dalilnya, maka dia telah melakukan perkara yang dapat membatalkan keislamannya. Aufilin. Bisa juga pembatal Islam itu bentuknya adalah perbuatan. Bisa juga bentuknya adalah perbuatan seperti sujud kepada patung, ya, menyembelih untuk berhala-berhala, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dengan bentuk ucapan. Pembatal keislaman bisa juga bentuknya qaul, bisa juga bentuknya ucapan seperti seorang yang seorang yang mencela Allah menghina Allah, merendahkan Allah dan Rasulnya. Begitu pula mengejek syariat ini, walaupun itu adalah perkara yang sunnah, diejek, dicela. Ya. Itu adalah ucapan yang termasuk dari kekufuran. Istihza, istihza, mencela, meremehkan, menjelek-jelekkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya barakallahu fikum, kemurtadan atau pembatal-pembatal keislaman itu bentuknya bisa keyakinan, bisa keraguan, bisa perbuatan, bisa juga ucapan. Adapun perinciannya, apa saja yang termasuk pembatal-pembatal keislaman, apa saja dalil-dalilnya, apa yang harus kita lakukan untuk menghindarinya, bagaimana kita menghukumi person itu sebagai seorang kafir, insyaallah akan kita sampaikan di kajian selanjutnya. Sudah masuk Isya? Sebentar lagi. Itu insyaallah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah sekali lagi kita umumkan di pembahasan akidah, kita akan mulai membahas terkait dengan pembatal-pembatal keislaman agar kita dapat mewaspadainya dan menjauhinya sejauh mungkin, agar agama ini terjaga, agama ini jauh dari perkara-perkara yang dapat membatalkan akidahnya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Tadi di dalam satu kampung ada seorang penyuluh, akan tetapi ketika disampaikan seperti itu, walaupun dia tidak dari agama, tetap dia bahwa dia agama Islam, akan tetapi dia mengingkari akan perbuatan tersebut, dan kita tahu bahwa meminum khamar itu adalah hukumnya haram. Dia mengingkari minum khamar itu haram. Ya. Dia menganggap minum khamar itu adalah halal. Ya, mungkin seperti itu atau bagaimana sampai dia tidak meninggalkan. Walaupun kelihatan dari adanya, ya, dilaksanakan perbuatan-perbuatan yang lain juga yang dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi hal seperti yang tadi meminum ini. Terkait dengan minum khamar adalah salah satu dosa besar, dan dosa besar tidak bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, kecuali dengan catatan apabila pelaku dosa besar tadi menganggap dosa besarnya adalah boleh, bukan haram, dianggap dosa besarnya adalah halal. Sehingga seorang meminum khamar, walaupun dia meminumnya selama 30 tahun dalam keadaan dia masih meyakini bahwasanya minum khamr adalah haram, namun dia tetap melakukannya karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, ini tidak bisa dihukumi sebagai seorang kafir. Namun apabila si peminum tadi sudah meyakini bahwasanya minum khamr adalah halal, minum khamr itu bukan haram, seorang ini sudah kafir, walaupun dia sudah haji, walaupun dia haji setiap tahun, walaupun dia sholat setiap waktu, namun karena keyakinannya dia ini menganggap minum khamr adalah halal, maka itu adalah sebuah kekafiran. Sekali lagi, minum khamr adalah perkara yang haram, termasuk dosa besar, namun tidak bisa mengeluarkan seorang dari keislaman kecuali apabila dia menghalalkannya. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, ya. Bagaimana umpamanya kita ini pernah melakukan ya membuat diri kita keluar dari Islam, ya. Tapi kita sadar ternyata perbuatan ini membuat kita keluar dari Islam. Kita sadar ini mau bertobat. Bagaimana ini? Apa harus menghadap lagi atau ada saksi menghadapnya atau bagaimana? Terkait dengan hal ini, apabila kita melakukan salah satu pembatal keislaman, wallahi billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. dalam keadaan kita tidak tahu kalau itu adalah perkara yang dapat membatalkan keislaman. Tatkala kita diberitahu, maka Islam kita tidak batal karena kita melakukannya karena ketidaktahuan. Ya, berbeda melakukan pembatal keislaman dengan pengetahuan dan dengan ketidaktahuan. Kalau tadi kita waliyullah, sekali lagi waliyullah, melakukannya karena kebodohan yang ada pada kita, tidak tahu kalau itu pembatal keislaman, kemudian ada orang yang menegur, ini termasuk pembatal keislaman, maka Islam kita tidak batal karena kita melakukannya karena ketidaktahuan. Cuman kalau kita melakukannya waliyullah karena atau atas dasar ilmu, kita tahu mengejek agama itu adalah pembatal keislaman. Kita tahu mengejek agama, mengejek syariat itu adalah pembatal keislaman. Dan kita tetap melakukannya bukan karena lupa dan yang lainnya, bukan karena tersulut emosi sampai kita kehilangan akal dan yang lainnya, bukan. Kita melakukannya dengan sadar, maka dalam keadaan seperti itu Islam kita batal dan memerlukan pengulangan syahadat. Dan memerlukan pengulangan syahadat dipersaksikan oleh seorang yang adil, seorang yang memiliki kriteria-kriteria keadilan. Yani maksudnya dia bertakwa, dia orang yang jujur dan yang lainnya. Nah, dan tidak mesti dipersaksikan oleh orang banyak, cukup dengan dua orang dari seorang yang adil yang memiliki kriteria tadi, kita mengucapkan syahadat depannya dan itu sudah termasuk daripada masuk kita ke dalam Islam kembali seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kita melakukannya karena ketidaktahuan, maka Islam kita tidak batal dan tidak perlu mengalami syahadat yang ada. Wallahu taala a'lam. Baik, insyaallah kita cukup sampai di sini. Nah, tabib